warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma na'udzu bika minha wa la yarba, amma ba'd. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala wa rawahu Muslim min hadithi Abi Zubair an Jabir qal iktatala gulamani gulamun minal muhajirin wa gulamun minal ansar fanada al muhajir ya lil muhajirin ya lal ya lil muhajirin wa nada al ansari ya lil ansar fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qal ma hadha da'wa ma hadha ad'u al jahiliyah da'u ad'u ma hadha ad'u al jahiliyah qalu la ya rasulullah illa anna gulamaini iktatala fa kasa'a kasa'a fa kasa'a ahaduhuma al akhar fa qala la ba's wa la yansuru ar rajulu akhahu zaliman aw mazluman in kana zaliman falyanhu tadi wal yansuril rajulu akhahu wal yansuril rajulu akhahu zaliman aw mazluman in kana zaliman falyanhahu. Assalamualaikum. Faqal la ba'sa wal yansuril rajulu akhahu zaliman aw mazluman in kana zaliman falyanhahu wa innahu la fa innahu lahu nasrun wa in kana fa innahu lahu nasrun ya benar فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ فَإِنَّهُ لَهُ نَصْرٌ وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْصُرْهُ. أحسن. طيب أنا مولاي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والصلاة والسلام على من اتبع الهدى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ورواه مسلم من حديث أبي زبير عن جابر قال اقتتل غلامان غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار. Ada dua gulam. Gulam ini imam maknanya adalah pemuda belia, imam maknanya dia anak muda yang memang dijadikan pembantu. Ya pemuda lah, intinya pemuda. Remaja gitu atau sebelum remaja. Iqtatala gulaman. Dua gulam ini saling iqtatala, berantem. Satu gulam dari muhajirin, satu gulam dari ansar. Fanadal muhajir, maka gulam dari muhajir itu berseru, ya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajirin. Wanadal ansari, ya lal ansar. Ya, gulam yang dari ansar kemudian berseru juga, ya lal ansar. Lihat. Ya, fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini orang muhajir itu berseru untuk supaya orang-orang muhajirin mereka pada datang untuk membela dirinya. Dan begitu pula dengan orang-orang Ansar. Begitu juga dengan anak-anak muda dari Ansar ini meminta, "Ya Ansar, ayo nih. Ya, orang Ansar kumpul sini." Gitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan berkata, ma hadha ad'wal jahiliyah, apa ini, apakah ini seruan jahiliyah gitu, apakah ini seruan jahiliyah. Qalu la ya rasulullah, maka mereka orang-orang pada kemudian menjawab, Bukan ya Rasulullah. Illa anna ghulamaini iqtatala. Melainkan ini ada dua anak muda ini lagi berantem. Fakasa'a ahaduhuma al-akhara. Maka salah satunya kasa'a, kasa itu memukul dubur, memukul bokong temannya. Salah satunya memukul. Dan dalam tradisi orang Arab, memukul bokong itu merupakan penghinaan besar. Ya, kalau di Indonesia mukul bokong itu candaan, ya enggak? Di Indonesia megang jenggotnya Pak Abu Rahmat kurang ajar itu namanya. Tapi kalau di Arab dilus-lus. Bahkan jenggot Sheikh besar juga dilus sama muridnya, itu bukan suatu penghinaan. Bukan suatu penghinaan. Ya. Kemudian mengelus kepala. Ya, bahkan sebagian pemain sepak bola merayakan di barat, kadang dikemplang itu kepala temennya. Kalau di Indonesia udah nggak jadi selebrasi, berantem itu, ya kan? Nah, ini kembali ke uruf memang, kembali ke uruf. Tapi untuk kasak itu memang tidak boleh. Kenapa? Karena itu aurat ya, jangan diapa-apain. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ba's. Oke, kalau gitu enggak masalah. Udah, jangan berantem lagi. Walian surir rajulu akhahu. Seseorang hendaklah menolong saudaranya. Zaliman au mazluma, baik saudaranya ini zalim atau saudara ini dizalimi. Tetap kita tolong, tapi tolongnya itu yang benar. Bagaimana tolongnya? In kana zaliman falyanhahu. Kalau misalnya saudara yang zalim, antum tolong dengan cara apa? Cegah dia dari perbuatan zalim. Itu nolong orang zalim namanya. Nolong secara syar'i. Adapun kalau nolong secara maksiat, ya ikut sama-sama zalim, menyokong untuk zalim, nah ini enggak boleh. Ya. Kemudian fa innahu lahu nasr. Itu mobil atau hujan? Oh, masya Allah. Di situ hujan, di sini enggak ya? Enjoy-nya. Waktu Indonesia bagian ini kali. Fa innahu lahu nasr. Itu adalah pertolongan untuk orang yang zalim. Wa in kana mazluman falyansuhu. Kalau misalnya dia terzalimi, maka di apa? Ditolong. Ya, yakin antum apa hujan benar? Di sini hujan enggak ya? Hujan, gerimis. Oke. Okay. Antum enggak apa-apa sihat? Ada rumah sakit? Baik. Jadi itu hadisnya, ya. Atau sebenarnya ini sudah kita bahas pada pekan lalu, tapi karena beberapa ikhwan belum datang pekan lalu, maka kita mulai sedikit dari sini. Fadhil Iqra. Assalamualaikum. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهذان الاسمان المهاجرون والأنصار اسمان شرعيان جاء بهما الكتاب والسنة وسماهما الله بهما كما سمانا المسلمين من قبل وفي هذا وانتسب الرجل إلى المهاجرين والأنصار وانتساب الرجل وانتساب الرجل إلى المهاجرين أو الأنصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله ليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط كالانتساب إلى القبائل والأمصار ولا من المكروه أو المحرم كالانتساب إلى ما يفضي إلى بدعة أو معصية أخرى. استمر ثم مع هذا لما دعا كل منهما طائفته منتصرا بها أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسماها دعوة الجاهلية حتى قيل له إن الداعي بهما إنما هما غلامان لم يصدر ذلك من الجماعة فأمر بمنع الظالم وإعانة المظلوم ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المحظور إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقا فعل Assalamualaikum. Fi'lu ahli al-jahiliyah fa amma nasruha bil haqqi min ghairi udwanin fa hasan wajib aw mustahab. فهذا قال رحمه الله فهذا الاسمان المهاجرون والأنصار اسمان شرعيان dua nama ini muhajirun dan ansar itu dua nama yang syar'i. Dua nama yang, berarti nama yang bagus. Allah Ta'ala menamakan mereka dengan itu. Ja'a bihima bil kitab was sunnah. Wa sammahum Allah bihima kama sammana al muslimin min qabl. Allah menamakan mereka muhajirun dan ansar sebagaimana Allah menamakan kita muslimun. Maka lafal syar'i dan bagus. Kemudian dikatakan wa intisabur rajuli lil muhajirin wal ansari intisabun hasanun mahmud. Berintisabnya seseorang, ternisbatkannya seseorang kepada kalangan muhajirin ataupun ansar itu suatu intisab yang bagus dan terpuji secara syar'i dan secara uruf juga. Karena maknanya bagus. Indallahi wa indar rasul. Bagi Allah dan bagi Rasul bagus. Laisa minal mubahi alladhi yuqsadu bihi at-ta'rifu faqat. Ini bukan sebatas intisab yang hukumnya mubah, yang cuma untuk memperkenalkan diri semata. Kantisabi kalintisabi ilal qabaili wal amsar. Sebagaimana menisbatkan diri kepada kabilah tertentu atau daerah qaryah tertentu. Itu mubah. Itu mubah, tapi intisab kepada kabilah atau daerah mubah ketika maksudnya apa? Ketika maksudnya adalah ta'rif faqat, memperkenalkan diri saja, bukan untuk ta'assub. Misalnya Alwi Al-Jambi. Antum dari mana? Yang benar nisbatnya intisab gimana ya? Nisbatnya Al-Jambi gitu ya. Bukan Al-Jambani, bukan. Alwi Al-Jambi. Alwi Al-Jambi ya. Zihad Al-Ngapaki misalnya. Ya. Antum ngapak? Enggak. Pekalongan. Panjang banget. Zihad Al-Tegali, tapi anda gak biasa ngapaknya. Panjang, anda gak mau. Ikin Al-Kuningani ya. Abu Rahmat Al-Shulishpupi Sa'ab. Ini ya, urusannya dengan perut terus dia. Iya. Dika Al-Lambungi, lambung. Karena kan gak ada P, jadi lambung. Itu kalau untuk ta'rif faqat labas. Untuk kabilah labas. Misalnya ana Hasan al-Jaizi mbah ana. Tapi li ta'rif bukan untuk tafakhur sampai ke ta'assub. Ya enggak. Jangan untuk itu. Itu baru mubah. Atau intisab kepada sekolah boleh. Woi, kepada hal-hal yang mubah dan tidak dimaksudkan dengannya fanatisme. Itu boleh. Nah, itu intisab yang mubah. Intisab yang hasan mahmud, yang bagus, terpuji, yaitu intisab kepada Islam, intisab kepada muhajirin ansar, intisab kepada salafun saleh. Ya, boleh. Boleh antum bilang ana salafi, alhamdulillah. Tafadhal. Ya, tafadhal. Ya. Tapi sebagian mungkin enggak suka dengan intisab tersebut. Antum jangan nisbatkan diri kepada salafi. Kenapa? Salaf itu berat mereka. Malah salaf itu berat. Antum seenaknya antum intisab kepada malah salaf. Tapi kalau misalnya dia emang pengen intisab, tafadhal memperkenalkan diri, saya berusaha mengikuti malah salaf. Walaupun saya enggak sempurna, tafadhal enggak apa-apa. Sama seperti intisab ke Islam. Saya berintisab ke Islam. Islam juga berat juga. Bahkan lebih berat lagi karena komplit Islam. Gitu ya. Difadhal. Enggak masalah. Ya cuma ya jangan cuma intisab doang ya, konsekuensinya juga harus antum penuhi. Gitu. Nah, wala minal makruhi awil muharram. Intisab kepada kalangan muhajirin dan ansar itu bukan intisab mubah biasa, apalagi intisab yang makruh atau muharram. Kal intisabi ila ma yufdi ila bid'atin aw ma'siyah. Seperti intisab kepada hal-hal yang berkonsekuensi menuju maksiat atau kepada bid'ah. Misalnya terpahami dengannya kebid'ahan. Ikin alwi al-maturidi misalnya. Ya enggak, jangan, enggak boleh. Ya, lagi pula ini ngapain juga misalnya. Ya. Walaupun pada asalnya orang yang dinisbatkan kepadanya itu asli orang bagus, tapi terpahami sekarang sebagai kumpulan yang menyimpang. Ya. Misalnya Zihad Al-Ahmadi. Apa maksud Al-Ahmadi di sini, apa maksudnya? Nah, orang memahaminya nanti Ahmadiyah gitu loh. Repot nanti kalau ada fatwa MUI, nanti repot nanti. Oh, ini Ahmadiyah nih. Gitu. Ya, atau dikenal oleh orang-orang, sebagian orang sebagai celaan. Ya. Misalnya apa? Abu Rahmat Al-Kalbi misalnya. Itu kalau di Arab zen, enggak masalah karena ada kabilah Kalbi, tapi kalau di Arab enggak masalah itu. Fulan Al-Kalbi, oh berarti ya jangan dipahami Fulan Al-Kalbi kemudian wah itu mesti nenek moyang yang asuh kabeh itu. Enggak. Bukan, tapi kalau di Indonesia antum kayak gitu nisbat, antum ngapain disebut ke Al-Kalbi? Enggak, anak-anak pengen aja. Ya enggak boleh, jangan. Orang memahaminya sebagai celaan secara uruf. Jangan Al-Kalbi. Bapaknya marah itu. Kamu nak sudah capek-capek kita nafkahi malah ngatain bapakmu kalb gitu. Jadi jangan pakai yang seperti itu. Atau Asy'i, jangan. Ya. Atau dinisbatkan kepada orang-orang fasik. Yaitu maksiat, ya. Misalnya Ikin Selena Gomez. Ya, jangan. Ya, enggak boleh. Tasyabbuh juga itu. Ada kesukaan terhadap mereka, jangan. Ya. Ala kul hal intisab itu berarti ada berapa hukum? Bisa beragam hukum tergantung dengan zat nisbatnya atau maksudnya. Kalau dari zat nisbatnya bagus seperti muhajirin, ansar, Islam, salafi dan seterusnya, fadl. Cuman hakikatnya juga harus serupa. Ya, sebagian menisbatkan diri kepada jihadi, ya, jihadi. Tapi kemudian mereka enggak paham kaidah-kaidah jihad. Akhirnya malah justru menghancurkan konsep, menghancurkan pandangan orang tentang konsep jihad. Padahal itu nisbat yang bagus. Kemudian ada nisbat yang mubah kepada kabilah, kepada perusahaan, kepada daerah. Itu boleh, kepada sekolahan selama maksudnya bagus baik, ya. Kemudian ada intisab yang makruh atau muharram. Intisab kepada suatu maksiat atau suatu kebid'ahan. Ya. Thumma ma'a hadza, kemudian walaupun begitu. Lamma da'a kullu minhuma ta'ifatahu muntasiran biha ankara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzalika. Meskipun intisab kepada muhajirin dan ansar itu intisab yang bagus, tapi ketika kedua pemuda ini saling menyeru ta'ifah mereka masing-masing sebagai intisar untuk golongan belakang, maka Nabi SAW mengingkarinya dua sammaha da'wal jahiliyah dan menyebutnya sebagai seruan jahiliyah. Bukan di lafal muhajirin dan ansarnya sekarang yang Rasulullah SAW tahdir, tetapi di maksud dari penyeruan tersebut. Asal dibuka aja, dibuka aja. Lebih seger dibuka daripada pakai ini, kayaknya agak pengap gitu. Tapi kalau antum mau nutup, tutup dari luar. Kipas angin mati aja. Tahu enggak artinya tutup dari luar zihad? Bahkan jangan muter, di luar aja. Ya. Nah, hatta qila lahu, sampai kemudian dikatakan orang-orang mengklarifikasi, ya Rasulullah, inna da'i bihima innama huwa umahu ulaman. Ya Rasulullah, itu cuma anak-anak orang Rasulullah, remaja-remajanya. Lam yasdur dhalika minal jemaah, itu bukan para sahabat umumnya, bukan jemaah-jemaah dewasa, ya Rasulullah. Ini juga ada faedah ya, memang pemuda tuh kayak gitu. Ya sejak zaman Rasulullah SAW. Ada sisi ya apa ya namanya, enggak mikir kalau ngomong. Ya, kalau sekarang pun budaya seperti ini bukan kita mencela sahabat, bukan. Tapi memang karakter pemuda ya, agak gegabah, darahnya masih suka apa namanya bergidik, ya mau bergidik. Mendidih, itu kalau kata orang istilah darah mendidih. Ya, masih cepat panas, cepat ngegas. Ya, jadi dimaklumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat tawuran itu rata-rata apa? Anak sekolah kan ya? Ya Zihad kayaknya pernah enggak? Ya, STM masa enggak tawuran? Hah? Alhamdulillah, masyaallah. Langsung kita disuruh berhenti dari kalimat ini. Anak jantung enggak tercerma, masyaallah, enggak terkontaminasi ya, alhamdulillah. Ya biasanya kan STM antar apa? Antar geng. Ini jahiliyah nih. Ya kalau di Indonesia ada apa, budut misalnya, ada ini, ada itu, nah, ya kan? Tulis kemudian di tembok-tembok, ya tulisan boedoet, nah itu tuh ada tuh, ya di tempat lain enggak, selain Jakarta, kayak gitu juga, suka nulis di tembok-tembok orang tuh, kadang yang digambar kemaluan, kadang kurang ajaran dong tuh anak-anak, seperti itu, untuk mengintisar apa sekolahnya. Itu anak-anak muda. Tapi ada enggak? Bukan mahasiswa. Ada enggak orang-orang kantoran kayak gitu? Nah. Enggak ada, karena udah dewasa. Ngapain kayak gini? Nah ini wajar. Seperti ini biasa tuh kayak gitu. Sampai sekarang namanya anak muda. Ya. Dika diam-diam kayak gitu enggak dulu? Alhamdulillah. Berarti Masya Allah antum clean semua. Enggak tercemar. Ada enggak perlu nanya Abu Rahmat kayak gimana dulunya? Ya. Belum ada. Lam yasdur dzalika minal jamaah, bukan dari para jemaah. Fa amara, jadi Nabi SAW mengatakan, memberikan faedah, fa amara bimani dzalim. Ya tadi kata Rasulullah, la ba's, ya udah kalau gitu enggak apa-apa. Wal yansuri rajulu akhahu dzaliman aw madhruman. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan agar kabilah manapun itu mencegah apa? Mencegah orang yang zalim. Dan menolong orang yang mazlum. Liyubayyinan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, annal mahdzura innama huwa ta'assubur rajuli li ta'ifatihi mutlaqan. Nah, ini bacanya ba'laki mana? Artinya gimana? Fi'lu ahli al-jahiliyah atau fa'ala ahli al-jahiliyah? Fi'lu ahli al-jahiliyah. Yang terlarang itu adalah, yang terlarang adalah ta'assubnya seseorang terhadap golongannya secara mutlak. Nah, fi'lu ahli jahiliyah bisa sebagai badal untuk ta'assub lah apa-apa. Ya, yang mana ta'assub tersebut adalah fi'ilnya ahli jahiliyah. Ta'assub. Nanti insyaallah akan didefinisikan ta'assub oleh Rasulullah SAW. Fa'amma nasruha bil haqqi min ghairi udwan fa hasanun, baik itu wajibun atau mustahab. Adapun kalau misalnya menolong taifahnya dengan hak tanpa melampaui batas, maka itu hasan, bagus. Imma hasan di sini sifatnya wajib, imma hasan di sini sifatnya mustahab, tergantung dengan konteks yang berlaku. Ya. Jadi menolong golongan sendiri enggak masalah, selama memang itu hak dan tidak melampaui batas. Begitu, boleh. Ya, kayak misalnya Masjid Imam Ahmad bin Hanbal di Bogor misalnya. Diusahakan untuk diintisor, jangan sampai musuh-musuh dakwah itu berhasil menghancurkan masjid tersebut misalnya. Maka ini intisor bil haq min ghairi udwan. Ini bisa menjadi wajib. Maksudnya fardu kifayah, harus ada orang-orang yang membentengi masjid tersebut. Ya enggak semua orang ya. Tapi sebagian kaum muslimin yang mencukupi. Itu namanya intisar, dan itu bukan ta'assub sebagaimana tuduhan sebagian orang. Bukan ta'assub, karena ini bilhaq, ya kan? Kan menegakkan hak masjid, rumah Allah Taala, juga menegakkan hak dakwah. Ya, selama enggak pakai udwan, ya. Itu melampaui batas. Itu wajib bisa. Dan kadang-kadang intisar bilhaq itu mustahab. Kadang-kadang begitu. Ya, kadang-kadang wajib, kadang-kadang mustahab. Ya. Ya, kalau kita ngelihat ada ikhwan salafi misalnya, ya sama kita, dia berusaha bermain salaf, kita juga alhamdulillah. Kemudian dia ada salah, ada hutang enggak dibayar pada seorang ikhwanul muslimin, ikhwan. Ya. Bagaimana cara kita nasrul haknya? Ya, kita tahzir ini, antum ikuti salafus saleh tapi kok utang enggak dibayar? Kita cegah dia dari tidak membayar hutang. Ya, ini kita bukan dalam rangka membela ikhwan musliminnya, bukan dalam rangka membela propaganda ikhwannya, bukan, tapi sama-sama muslim. Dan dia memang lebih dekat kepada kita dari segi salafiyah, tetapi kalau dia melakukan kesalahan, enggak boleh kita bela kesalahan tersebut dan kita tutupi dan tetap kita cela orang ikhwan ini. Jadi harus apa? Wa idza hakamtum bainan nasi Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ya, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Kalau misal berhukum di antara manusia harus adil. Enggak boleh berat sebelah karena dia ini lebih dekat dari segi keluarga atau intisab. Padahal yang benar adalah lawannya. Begitu. Fadhal. Istamir. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala rahimahullah, wa mithlu hadha ma rawa Abu Daud wa Ibn Majah an Wasilah ibn Al-Asqa radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Ya Rasulullah, enggak ada itu ya Rasulullah. Ya, طيب. قال قلت يا رسول الله ما العصبية قال أن تعين قومك على الظلم وعن سراقة بن مالك بن جحشم المدلجي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم رواه أبو داود وروى أيضا عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية وروى أيضا عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه. سامر. فإذا كان هذا التداعي في هذه هذا التداعي فإذا كان هذا التداعي في هذه الأسماء وهذا الانتساب الذي يحبه الله ورسوله فكيف بالتعصب مطلقا والتداعي للنسب والإضافات التي هي إما مباحة أو مكروهة. استمر. وذلك أن الانتساب إلى الاسم الشرعي أحسن من الانتساب إلى غيره. ألا ترى إلى ما رواه أبو داود من حديث محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عبد الرحمن بن الحسين عن داود بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة وكان مولى من أهل فارس قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وضربت رجلا من المشركين فقلت خذها وأنا الغلام الفارسي فالتفت إلي فقال هل قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري حضه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الانتساب إلى الأنصار وإن كان بالولاء وكان إظهار هذا أحب إليه من الانتساب إلى فارس بالصراحة وهي نسبة حق ليست محرمة. وهي نسبة حق. وهي نسبة حق ليست محرمة. ويشبه. ويشبه والله أعلم أن يكون من حكمة ذلك أن النفس تحامي anil jihati allati tantasibu ilaiha fa idza kana dzalika lillahi kana khairan lil fardhi. Baik, ahsan. Sini ada beberapa hadis ikhwan yang penting sekali untuk kita pahami dari hadis Wasilah bin Asqa radhiyallahu anhu qala. Qultu ya Rasulullah mal asabiyah? Ya Rasulullah, asabiyah itu apa? Nah, ini. Kalau ditanya asabiyah itu apa? Asabiyah itu adalah antu'ina qaumaka 'ala adh-dhulm. Engkau menolong kaummu di atas kezaliman. Dia salah, tetap antum tolong karena dia kaum kamu, gitu. Ya, antum murid antum salah, tetap antum bela karena dia murid kamu. Kira-kira ini dalam golongan-golongan dalam kaum muslimin banyak gak yang berperilaku seperti ini? Sangat banyak, termasuk ormas-ormas. Ya, dan di antara yang terberat, ya yang juga berat, ya kalau misalnya kita punya ormas atau kita lulusan mana, gitu loh. Anggap kita dalam masalah agama lah, lulusan pesantren misalnya. Ya, kan namanya pesantren ada alumninya, apalagi kalau pesantren tua, lama ya. Banyak alumni. Misalnya ada alumni perusahaan tersebut yang berfatwa dan fatwanya batil atau bersikap dan sikapnya tidak benar. Tapi ya karena dia dan kemudian ustadz ini misalnya dicela oleh banyak orang karena sikap yang tidak benar atau fatwa yang ngawur misalnya. Kemudian kita tetap bela ustadz ini disebabkan dia satu pesantren sama kita dulu. Maka inilah antu'ina qaumaka 'ala adh-dhulm. Dan berlepas dari jerat asabiyah itu bagi banyak orang tidak mudah, ikhwan. Jadi kalau misalnya bagi kita itu mudah, belum tentu bagi orang lain. Karena fitnah orang beda-beda. Dan juga mungkin bagi kita itu mudah, tapi kita enggak nyadari kalau kita juga bisa dan kadang melakukannya terhadap keluarga kita. Ya, jadi hati-hati di sini. Al-asabiyah adalah apa? Antu'ina qaumaka 'ala adh-dhulm. Itu definisi yang antum hafalin aja. Ya, jadi siapapun yang membela golongannya, komplotannya, kelompoknya, padahal salah, dan dia tahu itu salah, dan dia malah menyerang orang-orang yang menyeru benar, maka ini adalah asabiyah. Siapapun, apapun, dimanapun, kapanpun. Walau hatta mungkin di antara kedekatan kita sebagai salafiyin. Kalau kita lihat di antara salafiyin ini salah, bilang salah. Jangan kemudian kita katakan antum benar dan kita salahkan orang-orang yang mengkritisinya dan benar kritikannya. Jangan. Ya. Ya, begitu. Atau minimal kita nasihati rekan kita salafi yang salah atau zalim ini. Jadi jangan kesalahan itu mentang-mentang orang sebarisan kemudian tidak mau kita ralat. Ini salah sekali. Salah ini. Jangan kira kalau kita mendiamkan itu bahkan membenarkannya, jangan kira ke depannya itu kita akan selamat begitu saja. Karena pasti ada tuntutan nanti di akhirat. Begitu ikhwas sekalian. Dan Allah mengajarkan kepada diri Anda juga antum supaya menghindari ta'asub dan asabiyah. Dan Anda tidak akan ridho ada seorang talib atau yang belajar sama Anda ta'asub sama Anda. Enggak. Lagi pula siapa juga yang mau ta'asub sama Anda? Antum mau ta'asub enggak sama Anda? Pokoknya dibilang usah ta'asub benar. Walaupun salah. Tapi benar, gimana? Ya, nggak boleh. Dan seseorang ketika dia melihat murid-muridnya mulai ada penyimpangan atau ta'asub, wajib baginya untuk menegur baik global atau muayyan. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam ketika merasa ada di antara para pengikutnya yang mulai kufur, langsung ditegur, langsung dicari. Falamma ahassa Isa minhumul kufra. Qala man ansari ila Allah. Ketika Nabi Isa AS merasakan ada kekufuran di antara mereka ini, maka langsung Nabi Isa mengatakan, man ansari ila Allah. Siapa yang mau menjadi penolongku menuju Allah Ta'ala. Ya, gitu. Untuk menyeleksi mana yang hawariin yang benar. Jadi jangan malah dibiarkan kalau misalnya ada di antara murid kita yang fanatik dan terlalu cinta pada kita sehingga membabi buta cintanya. Harus ditegur. Karena kalau udah sampai berkarat, susah dilepasnya dan bisa merugikan banyak masyarakat. Begitu. Jadi antu'ina qaumaka 'ala adh-dhulm, itu asabiyah. Dan wa'an Suraqah bin Malik bin, ini ana enggak bisa bacanya. Allah alam. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami, berkata, khairukum, nah ini sepertinya berlawanan dengan hadis yang tadi. Khairukum al-mudafi'u 'an 'ashiratihi ma lam ya'tham. Nah ini juga menjadi batasan yang bagus. Sebaik-baik dari kalian adalah al-mudafi', orang yang membela asyirahnya. Asyirah itu siapa? Keluarga atau kerabat. Membela kerabatnya selama tidak berdosa. Jadi dalam hal yang hak. Maka kalau antum bela orang-orang terdekat antum untuk hal yang hak, maka itu sebaik-baik perbuatan. Sebaik-baik orang. Lebih baik daripada antum bela orang-orang jauh walaupun benar. Lebih baik antum bela orang-orang dekat, orang-orang sebarisan, dan itu benar, itu sebaik-baik orang. Gitu ya, kawan. Ya. Nah, kemudian dalam hadis Jubair bin Mut'im, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man da'a ila 'asabiyah." Bukan termasuk golongan kami orang yang menyeru kepada 'asabiyah, fanatisme. Walaisa minna man qatala ala asabiyah. Bukan termasuk golongan ini orang yang berperang, baik beradu argumen atau berperang langsung, tapi di atas dasar asabiyah, fanatisme. Walaisa minna man mata ala asabiyah. Bukan termasuk golongan kami orang yang mati di atas fanatisme. Ini lafal laisa minna ini apakah menunjukkan orang yang melakukan ini kafir? Bagi khawarij iya, tapi bagi ahlu sunnah tidak, tidak mesti. Karena ini ya, walaupun ini dosa, dosa, tapi tidak me, tidak mengkafirkan, tidak lantas mengkafirkan pelakunya, tidak lantas mengkafirkan pelakunya. Jadi siapa yang menyeru kepada fanatisme baik ras, golongan dan semisalnya, atau berperang di atas fanatisme dan mati di atasnya, maka itu bukan termasuk golongannya Rasulullah SAW. Dalam artian dia tetap Muslim, tetapi tidak berada di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu maknanya. Sebagaimana dalam hadis banyak hadis, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana atau wa lam ya'rif haqqo kabirina. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil yang kami dan menghormati orang tua. Apakah kalau ada orang enggak menghormati orang tua berarti kafir dia? Enggak. Ya bagi khawarij kafir, karena lafalnya laisa minna berarti keluar dari Islam. Kalau ada anak ngemplangin ada orang tua ngemplangin anaknya, dikemplang langsung kafir. Gimana? Enggak. Ya jadi pahami hadis baik-baik sesuai pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai pemahaman khawarij masuk ke tubuh kita. Warwa aidan an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ani Nabi SAW, man nasara qaumahu ala ghairil haqq fahuwa kal ba'irir ladzi ruddiya fahuwa yunza'u bi dhanbihi. Siapa yang membantu kaumnya bukan di atas hak, maka dia seperti apa? Unta yang dilempar ke sumur. Ya. Ruddiya itu usqita fibir, atau terjatuh ke sumur, atau jatuh dari gunung. Ya unta kalau udah jatuh dari gunung atau jatuh ke sumur, ya gimana nasibnya? Ya repot, entah mau bawa ke atas juga repot. Ya rudi. Bahwa yunza'u bidzambih, maka dia pun apa, nanti dari sumur kan dia dicabut, diangkat dengan zanab, dengan apa? Ekornya. Lewat ekornya. Saking gak enaknya dan jeleknya keadaan. Jadi orang yang menolong kaumnya dalam kesesatan, dalam keburukan, hanya karena asabiyah dan fanatisme, seburuk inilah keadaan dia. Dia itu terjatuh dengan atau seperti jatuhnya seekor unta ke sumur. Dan untuk ngangkat unta dari dalam sumur dengan atau melalui geretan buntutnya itu gampang apa? Susah banget. Susah banget. Dan pasti untanya kesakitan gak digituin? Itu permisalannya. Orang yang udah kadung dia itu fanatik sama golongannya, walau membela yang batil, yang penting segolongan. Itu sehina itu, serendah itu, sejelek itu keadaannya. Untuk menyelamatkan dia dari fanatisme itu, kadang kita harus mengucapkan kalimat menegur dengan teguran yang sakitnya itu bagi dia seperti unta yang digeret buntutnya ke atas sumur. Ya. Dan dia berusaha meninggalkan itu dengan rasa sakit. Orang yang fanatik itu meninggalkan fanatismenya itu sakit loh. Ya. Misalnya kalau ada orang, misalnya seorang Jakarta misalnya, dia fanatik Jackmania. Fanatik. Ya, seperti ini. Pasti kalau ada keburukan, ada tawuran atau apa, pasti lebih bela apa? Jackmania. Iya. Ntar ada dari Surabaya pernah bunuh dekat tuh apa? Bonek ya, bonek. Oh. Itu kan tahun-tahun itu dulu ya, mereka naik kereta ke Jakarta kemudian dilempari keretanya. Ini taksub. Lihat jeleknya tuh. Dan juga mungkin sebaliknya. Ya, kalau terjadi peperangan pasti yang dibela siapa? Iya, Jackmania. Ah, kemudian ternyata dapat istri Persib. Ah, ini susah ini. Berat ini. Udah Persib, udah gitu calon mertuanya mau Bandung juga. Ah, ini repot ini. Ya. Calon mertuanya protes sama anaknya, kamu enggak usah nikah sama dia. Dia kan dejek. Coba dejek apa? Sekarang yang laku Gojek bukan dejek. Nah, misalnya gitu kan. Tapi aku cinta dia, Pak. Gitu. Masya Allah. Nah, langsung ada sinetron ya, gitu kan. Iya. Nama sinetronnya Jack Ung, The Jack Plus Maung. Nah, gitu kan. Nah, akhirnya enggak jadi nikah. Padahal mereka udah saling mencintai gara-gara apa? Fanatisme. Lihat, jelek banget. Atau oke, jadi nikah. Tapi yang The Jack atau yang Maung ini berusaha untuk melepas fanatismenya. Itu ngelepasnya itu perlu proses, nggak gampang ngelepas fanatisme dari hati itu, karena harus menghilangkan sesuatu yang dia cintai selama ini, dan dia berfanatik pada selama ini, itu susah. Susahnya seperti susah ontak dicabut dari dalam sumur. Iya, susah ya kawan. Oke, fa idza kana hadza tada'i fi hadhihi al-asma. Berapa menit itu? Dikit lagi. Kalau misalnya saling memanggil, menyeru di nama-nama ini, wahadzal intisabu alladzi yuhibbuhu Allah wa rasuluh, dan ini bahkan intisab Muhajirin dan Ansar itu dicintai Allah dan Rasulnya. Fa kaifa bitta'assubi mutlaqa, maka bagaimana dengan ta'assub versi mutlak, murni ta'assub. Dan tada'inya, yaitu saling menyerunya, menyeru nasab dan idhofat-idhofat yang mubah atau makruh. Ya, mubah atau makruh. Apa idhofat yang mubah, contohnya apa? Oi, ayo, ada kali irsad. Ya, irsadiyin, tangan. Gitu. Misalnya, ada irsad. Ya, tapi ada memperkenalkan kantum, ada irsadi, boleh gak? Ya, boleh aja, ada kan lulusan sana, ya kan? Tapi kalau misalnya antum ada masalah sama anak calling langsung. Irsadin, tahan. Iya. Yeah. Masya Allah. Apa urusannya? Ditilang polisi. Anak ditilang polisi manggil Irsadin. Ngapain? Gitu kan? Kan lucu, konyol. Ya. Anda soalnya ngelihat suka orang kalau ditilang, pasti pegang handphone terus kayak gini. Belaga sibuk manggil orang. Ngapain coba? Antum kalau salah ya udah biarin aja gitu kan. Ngecut banget terus. Nanti ada manggil siapa, masya Allah. Backingan, ya. Ya Allah, kalau misal salah aja lah. Mungkin lolos di hukum dunia, di hukum akhirat nggak lolos. Ya. Kemudian Alwi, nisbatnya Jambi. Oh, orang Jambi datang. Nah ini ta'assub nih. Dan termasuk yang terjadi di Jakarta apa? Jakarta versus Ambon. Ini kadang terjadi di Jakarta. Ya, pernah juga terjadi Kalibata ya, tapi memang karena orang Ambonnya itu ngerusuh, agak songong di daerah orang. Nah, pemilik tanah atau mantan pemilik tanah, ya kita bilang mantan pemilik tanah karena tanahnya banyak dijual. yaitu mereka tersinggung karena merasa udah lama di daerah itu, padahal tanahnya udah dibeli, gitu kan. Maka terjadilah crash yang Betawi ya versus Ambon. Pokoknya kalau ada orang masuk daerah itu dan orang asing yang lihat muka Betawi itu langsung dicegat. Dari mana kamu gitu? Begitu. Ini enggak benar, enggak boleh. Nauzubillah min dzalik. Ini ta'assub. Dan ini terjadi Jakarta. Kalimantan juga terjadi dulu antara Madura versus Dayak. Dan itu bahkan jauh-jauh 1000 kali lipat lebih parah, ikhwan. Dan dulu TV itu enggak sesensor sekarang kan? Sampai di berita itu dilihatin kepala doang dibawa sama orang Dayak, kepala orang Madura, kepala doang habis dipenggal. Dilihatin di berita dulu, dulu tahun 2002 atau 2003 atau sekitar itulah. Itu dulu. Apa banyak versi sebabnya, tapi fanatisme pastinya. Itu kalau fanatisme itu syaitan berusaha bisa untuk membuat kekacauan. Sampai sebagian dari orang Dayak itu, mereka bisa mencium mana orang Madura dari baunya saja, dari berapa jarak bisa kecium. Orang Madura nih. Nah, dipenggal digorok langsung. Begitu ikhwan. Sampai seperti itu di Indonesia terjadi fanatisme seperti itu. Dan dua-duanya sama-sama batil ketika itu. Tapi terjadi. Ya alhamdulillah Allah kasih kemudian sekarang orang-orang Dayak dan orang-orang Madura mereka hidup berdampingan, enggak masalah. Alhamdulillah. Baik yang muslimnya atau bukan muslimnya, alhamdulillah hidup berdampingan, enggak ada masalah sekarang, alhamdulillah. Tapi dulu ketika itu, ketika syaitan berhasil menghasut, ya maka terjadilah yang terjadi. Itu lihat efek dari fanatisme golongan itu atau fanatisme ras. Ya. Kalau yang syar'i saja atau yang mubah dan makruh itu dilarang kalau ditujukan untuk fanatisme, sebutan-sebutan fanatisme. Wa dzalika anal intisaba ila al-ismi syar'i ahsanu min al-intisabi ila ghairihi. Antum menisbatkan diri kepada suatu label syar'i itu lebih baik daripada antum menisbatkan kepada selain label syar'i. Maka boleh antum bilang ana seorang salafi insyaallah. Fadhil alhamdulillah bagus. Ana muttabi'us salaf. Boleh, fadhil. Ana Hanbali, ana Syafi'i. Tapi jangan bilang ana Imam Syafi'i, bukan, enggak bakal ngakuin antum ya mazhab Syafi'i fadhil, tapi Imam Syafi'inya udah wafat. Ana Hanafi misalnya. Ya, itu syar'i dan boleh. Lebih baik dibandingkan berintisab kepada selain itu. Ala tara ila ma rawahu Abu Dawud min hadis Muhammad bin Ishaq bi sanadihi an Abi Uqbah wa kana maula min ahli Faris. Abu Uqbah itu dulu adalah seorang mantan budak dari kalangan Persia. Jadi Abu Uqbah ini aslinya orang Persia. Persia itu bukan Arab, ya. Persia itu bukan Arab. Maka berkata beliau, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Uhudan, saya pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang. Maksudnya perang bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Beliau muslim. Fa dharabtu rajulan minal musyrikin. Saya berhasil ngantemi seorang pria dari kalangan musyrikin. Ya, perang saya berhasil membunuh seorang pria dari kalangan musyrikin. Maka fakultu khudha wa adal ghulam al-farisi. Ya, orang kalau misalnya habis pas perang kan dia berhasil menebas musuhnya, pekno. Nah, gitulah. Nah, tahu enggak pekno? Pasti tahu. Masa orang Jawa kan orang lambung. Mpekno apa, Pak? Mpekno. Iya, khudha kan? Iya. Tapi kok orang Jawa ngomong khudha, orang enggak ngerti. Mpekno khudha. Oke, rasa lo ya, lombat itu. Nah, gitu kalau bahasa Betawinya. Makan si apa lebok sih anak gitu. kalau di Sunda kasar gitu, lebok sih gitu. Ya, khudha wa ana al-ghulamul farisi, saya adalah orang Persia. Nah, gitu. Kadang kita kalau misal habis menang ya battle atau apa, selesai gitu, kita kan apa mengekspresikan kemenangan kita. Lu makan tuh. Ya, eat that life. Makan hidup-hidup tuh. Ya. Ada orang mana? Nah, itu. Itu aslinya boleh enggak? Boleh. Ya, antum enggak tahu ada orang Jawa Betawi, boleh seperti itu. Enggak masalah. Nah, tapi kemudian faltafata ilayya. Nabi SAW kemudian noleh ke saya. Ya, ini kan dalam masa perang itu kan kita boleh tafakur, maksudnya menunjukkan hebatnya kita. Dalam perang itu beda ikhwan. Banyak kondisi dalam perang yang memang berbeda dengan kondisi normal kayak kita. Seperti jalan, ya, seperti di konteks waktu itu Nabi SAW melihat ada seorang sahabat jalan, itu kan pegot. Tetapi ini jalannya penghuni neraka ini, kecuali kalau dalam perang. Boleh, boleh. Bahkan sebagian ulama menisbatkan bolehnya memakai pakaian sutra murni untuk laki-laki di peperangan, disebabkan apa? Untuk melihatkan izzah bahwa situ itu orang tajir, orang kaya, enggak kayak ente musuh-musuh gitu. Dalam perang syar'i ya, itu boleh kata sebagian ulama. Juga dalam beberapa hal, khida, menipu musuh boleh, tapi dalam ini enggak boleh, dalam biasa enggak boleh. Ya. Maka kalau misalnya dia anul ghulam farisi, saya orang Betawi, Jawa Betawi gitu. Jangan macam-macam loh sama saya gitu. Itu boleh dalam peperangan syar'i. Supaya musuh gentar. Itu boleh. Tapi kata Nabi SAW kemudian melihat, "Halla qulta khudha minni wa ana al-ghulam al-ansari." Duhai, coba kalau misalnya kamu itu berkata, "Khudha minni ana al-ghulam al-ansari." Saya adalah pemuda kalangan Ansar. Itu lebih afdol ya, lebih syar'i. Kalau misalnya anul ghulam farisi boleh, cuman yang lebih afdol Ansari. Gitu ya. Haddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-intisab ila al-Ansar. Rasulullah SAW menganjurkan dia untuk berintisab kepada kalangan Ansar, wa in kana bil wala wa kana izharu hadha ahabba ilaihi min al-intisab ila farisa bisaraha wa hiya nisbatu haqqin wa laysat muharrama. Menampakkan intisab kepada Ansar karena ada sisi walaknya itu lebih disukai oleh Rasulullah SAW daripada berintisab kepada Persia, walaupun intisab kepada Persia itu nisbatu haq, yaitu nisbatu haq di sini sesuai kebenaran dia orang Persia. Iya. Dari tidak haram, apalagi di peperangan seperti itu, ya, tapi lebih afdal intisab kepada hal yang syar'i. Wa yusbihu wallahu a'lam an yakuna min hikmati dhalik anna an-nafsa tuhami 'an al-jihati allati tantasibu ilaiha, fa idza kana dhalika lillahi kana khairan lil mar'i. Ya, seseorang itu akan tuhami, yaitu menjaga, ya, menjaga himayah, menjaga sisi yang dia ternisbatkan kepadanya. Itu wajar, normal. Iya. Dia akan menjaga sisi yang dia condong padanya. Wajar, itu normal. Tapi kalau misalnya itu lillahi ta'ala, itu lebih baik lagi. Kalau itu lillahi ta'ala, itu lebih baik lagi. Ya, antum intisab kemana? Ke salafiyah misalnya. Alhamdulillah. Pasti antum berusaha menjaga dakwah salafiyah, menjaga nama-nama ustaz-ustaz salafi, menjaga segala hal yang berkaitan dengan salafiyin atau salafiyah. Itu wajar, bagus. Tapi niatan antum itu apa? Kalau niatan antum untuk menjaga dakwah ini murni, maka alhamdulillah, bagus. Tapi kalau niatan antum untuk tahazzub semata, lihat kami salafi dong. Ya enggak, jangan kayak gitu, buat apa? Karena walaupun ini salafiin banyak, tiap-tiap orang-orang salafi, ya punya kesalahan masing-masing. Baik dari segi akhlak, baik kejahilannya, dari muamalahnya, beda-beda orang. Ya, jadi jagalah agama Allah Ta'ala ini, jagalah salafiyah ini karena lillahi ta'ala, bukan karena pengen bergolong-golongan. Gak boleh seperti itu. Ya, misalnya ada Masjid Thariqul Huda, Masya Allah, menjaga Masjid Thariqul Huda, tapi kemudian bertahazzub. Nama saya sebutin tetangganya. Ya, ya. Misalnya sama ini, gak boleh bertahazzub. Yang ini blokir ini. Ya, ya. Oh, udahlah, masih ya sama-sama salafiyah. Misal ada masjid hijau, ada masjid biru misalnya. Ya, sama-sama salafiyah. Ada masjid silaturahim. Ya, ada masjid silatul ukhuwah. Ya udahlah, sama-sama udah muslim sama-sama. Yang bertahazzub. Ya gitu. Ya, nisbat boleh, hak. Tetapi kalau niatannya nisbat kepada hal yang syar'i boleh, bagus. Tapi kalau niatannya bukan lillah, maka untuk apa dong? Gitu. Kita nyari pahala kan dari Allah, bukan dari hizbiyah. Ya begitu, wallahu a'lam. Kita cukup sampai sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.